Tangannya diangkat, kita goyang megaloman. Jangan. Kita kasih lagunya dari abangku yang paling ganteng. Aneh ya, Aa Nurbayan. Untuk Kediri yang cinta damai. Kejora temanilah malamku, sampaikan rinduku yang terlarang. Dia yang ku cinta kini telah berdua, tak mampu diriku menahan Oh, Yeah. musik Sagita. Spesial lagunya dari kota Bayu Nganjuk untuk Kang Mas Kang Masku yang lagi kesekso tresnone ya. Thank you. Aja. karya dari Abang Nurbayan. No, thank you. Yang sempurna, yang baik, yang baik. karya dari Abang Nurbayan. No, thank you. Sampai karya dari Abang Nurbayan. No, thank you. Kau sedang menggonggong. Hanya Tuhan yang kau sedang.